Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita masuk pada adab yang ketujuh. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, as-sabi'u an yasuna majlisahu 'anil laghdhi. Hendaknya dia menjaga majlisnya dari keributan. Naam. Kenapa akhwani fillah? Fa innal ghalata yahdithul laghata. Dalam cetakan yang lain lebih jelas maknanya akhwani fillah. Naam, yaitu fa innal ghalata tahtal laghati. Fa innal ghalata tahtal laghati. Ini lebih apa? Lebih tepat, maka dibetulkan. Kenapa? Karena kekeliruan itu, ikhwan fillah, kekeliruan, ghalat, itu apa? Di bawah keributan. Biasanya kalau terjadi keributan, akan apa? Akan timbul apa? Kekeliruan. Apalagi kalau emosi dan seterusnya, ikhwan fillah. Juga apa? Memecah konsentrasi ketika terjadi keributan. Yang asalnya ingin menyampaikan sesuatu akhirnya bisa terlupakan, beralih ke perkara lain. Ini makna fa innal ghalata tahtal laghati. Wa an rafil aswati wa ikhtilafi wijhatil bahthi. Di tempat kita jihatil bahthi. Ini adab yang ketujuh, yaitu an yasuna majlisahu anil lahati wa an rafil aswati wa ikhtilafi wijhatil bahth. Hendaknya dia menjaga majlisnya dari keributan dan dari apa? Rafil aswat, yaitu diangkatnya suara-suara, teriak-teriak, apalagi kalau tepuk tangan. Ini tentunya sudah tidak pas untuk majlis ilmu. Nah, majlis ilmu bukan majlis keributan. Baik. Kemudian teriak-teriak, apalagi apa, kemudian ketawa-ketawa banyak. Demikian pula hendaknya dijaga majlisnya dari apa? Ikhtilafi wijhatil bahth. Yaitu perselisihan, na'am, pandangan-pandangan dalam pembahasan. Qala Rabi' Rabi' ibn man? Rabi' ibn Sulaiman. Tayyib. Siapa Rabi' ibn Sulaiman ini? Tayyib. Nah, Rabi' ibn Sulaiman rahimahullahu taala. Murid terkemuka Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan kana Asy-Syafi'i idza nadharahu insanun fi mas'alatin fa'ada ila ghairiha yaqulu nafruhu min hadhihi al-mas'alati thumma nasiru ila ma turid. Dulu Imam Syafi'i apabila seseorang mendebat beliau dalam suatu permasalahan, fa'ada ila ghairiha, kemudian orang tadi beralih kepada perkara yang lain. Dalam nuskoh yang lain fa'adala, maknanya sama. Kemudian dia apa? Beralih kepada perkara yang lain. Sedang bahas satu masalah, ya jangan na'am melenceng. Ini namanya apa? Namanya bikin panjang acaranya. Terkadang sebagian kaum ikhwanillah ketika sudah hampir apa? Hampir na'am kalah misalnya, kalau dia ingin menang-menangan, hampir kalah, akhirnya naam beralih ke perkara yang lain, belok lagi. Nah, kalau ingin mendengar bagaimana cara munadzarah yang naam bagus, alhamdulillah, naam banyak mendengar kaset silsilah Huda wa Nur. Baik. Bagaimana Syalbani rahimahullah ta'ala munadzarah dengan apa para hizbiyun, dari apa orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, akan terlihat di situ ada seorang alim tenang. Nah, bahkan beliau sambil apa terkadang sambil apa tertawa. Mereka orang-orang Mu'tazilah sudah apa sudah teriak-teriak. Sebagian pernah dan teriak. Saya dengar. Saking marahnya, saya santai saja. Nah, santai saja. Nah, baik tawil balak, ya, panjangkan pikiranmu dengan emosi. Baik, jangan emosi. Baik, karena memang mereka tidak akan mampu membantah. Syekh cuma sayangnya mereka ikhwan fillah ketika ditanya dengan jawaban ya atau tidak mesti akan belok-belok. Ya atau tidak. Syekh balik lagi. Saya cuma bertanya jawabanmu ya atau tidak, setelah itu kamu jelaskan, silakan. Jawab dulu ya atau tidak. Nah, setelah itu jelaskan, silakan. Tapi muter-muter. Ketika abah ditanya tentang banyak hal. Nah, misalnya keyakinan tentang adab kubur, keyakinan bagaimana hadits ahad. Nah, mereka tidak akan berani apabila menegaskan hadits itu apa ditolak. Nah, tapi mesti bulat. Nah, ini kita jangan sampai terperangkap. Nah, makanya kalau ketika membahas satu masalah, nah kemudian dia melempar permasalahan lain, ya hendaknya katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Nafruqu min hadhil masalah tsumma nasilu ila ma turid. Kita selesaikan naam dulu dari permasalahan ini, kemudian kita apa? Melangkah kepada perkara yang kau inginkan. Selesaikan dulu masalah ini. Naam, masalah yang menjadi pokok. Sampai. Sehingga kita tidak terseret. Karena biasa panikilah ahli batil ketika ditanya dia akan melempar pertanyaan. Ditanya malah apa? Bertanya balik. Dan ini naam dalam munadzarah panikilah tidak betul. Munadzarah kalau memang ditanya ya jawab. Baru kemudian setelah itu, naam setelah menjawab silahkan kalau mau menyimpani naam dengan pertanyaan balasan. Syaih dari akar ini alhamdulillah bahwasanya Imam Syafi'i tidak menyukai apa? Keributan. Tidak menyukai apa? Perdebatan yang tidak ada hasil. Dalam artian kita mau membahas suatu masalah, ya selesaikan dulu dari masalah ini, kemudian setelah itu beralih. Kalau belum selesai beralih, ya cuma apa? Cari keributan, ya tidak. Cuma perdebatan tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Qala wa yatalattafu fi daf'i dhalika nam min mabadihi qabla intishari. Tandanya dia ya talaqqu fi daf'i dhalik fi mabadihi qabla intisharihi wa thawrani nufus. Tandanya dia apa? Bersikap lembut dalam apa? Menolak, dalam mencegah yang demikian itu sejak awal, sebelum apa tersebar dan sebelum apa jiwa-jiwa ini naam terbangkitkan amarahnya. Karena namanya perdebatan itu akan membangkitkan amarah. Makanya kalau ingin melihat debat yang bagus, ya tadi saya nasihatkan untuk mendengarkan naam silsilah Huda wa Nur. Ya, dialog Syalbani dengan orang-orang naam Hizbut Tahrir, juga dialog beliau dengan orang-orang Mu'tazilah Tayyib, bahkan dialog beliau dengan apa? Dengan dukun. Naam, dengan dukun yang ini merupakan dialog paling apa? Cepat. Naam, dialog paling cepat dan mematikan lawan yang mengaku apa? Mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dukun mengaku ilmu ghaib. Ingat kisahnya, kisahnya Iqra. Tayyib, ini kalau antum ketemu dukun yang mengakui mungkin tiru ini. Nah, ingat-ingat. Ada seorang seorang yang khanifillah mengaku mengetahui ilmu ghaib, ingin mendebat Syahgani. Nah, Syahgani sambut, dia datang ke rumahnya. Dan dulu rumah Syahgani yang khanifillah terbuka pada waktu-waktu tertentu memang untuk para talabatul ilm dan apa orang-orang yang berziarah. Karena Syekh tidak apa memiliki masjid, tidak ada kemudian pondok di Syam meninggal. Makanya ini juga nikmat yang wajib kita syukuri, apabila di mana Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dengan apa kesedikitan ilmu yang kita miliki, kita bisa apa ada masjid sebagai apa sebagai pusat dakwah kita. Nah, Syekh Albani imam besar, nah, Tayyib saat itu ya beliau banyak dakwahnya di rumah dan menulis. Tayyib, nah, datang dukun ini minta berdebat dengan beliau, Syekh Albani sambut dan mengatakan, nah, saya mau berdebat tapi saya ingin syarat, saya mau mensyaratkan sesuatu. Nah, dukun tadi bertanya apa syaratnya Syekh. Katanya, kamu tahu ilmu ghaib, nah syaratku saja tidak tahu, pulang sana. Nah, selesai. Dari selesai munadzarah, selesai dialog. Nah, dan dukun itu nah sudah tidak bisa berkutik. Nah, karena sudah sekak seter kata orang. Ya. Nah, tidak bisa bergerak. Baik, kita kembali kepada perkata yang jamaah rahimahullah ta'ala. Wa yudhakkiru al-hadirina bima ja'a fi karahiyatil mumarati la siyama ba'da zuhuril haqq. Dan hendaknya memperingatkan orang-orang yang hadir dengan hal-hal yang datang tentang tercelanya mumarah, ya tercelanya perdebatan, terlebih lagi setelah nampaknya kebenaran. Ini jelas akan kita. Tidak boleh seseorang mendebat setelah jelas al-haq. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketidaktundukan kita kepada kebenaran, menunjukkan adanya kibar dalam diri kita. Kapan saja kita tahu itu suatu kebenaran, kewajiban kita adalah menerima, bukan mendebat, bukan ngeyel. Sebagian orang yang khanifillah yang menjadi prinsip adalah apa? Asal apa? Asal ngeyel. Untuk menerima kebenaran jiwanya enggak. Apalagi orang-orang yang memang terbiasa tadi, terbiasa berdebat. Karena tujuan dia dalam berdebat bukan mencari kebenaran tapi untuk menang-menangan. Maka ini hati-hati orang yang ada jiwa seperti ini, khanifillah banyaknya tergelincir di dalam kesesatan. Nah, karena alham bukan sesuatu yang butuh diperdebatkan. Ketika datang seorang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala mengajak berdebat, nah, ditanya, jika aku menang, dia mengatakan aku mengikuti. Jika aku kalah, kamu harus mengikuti. Idhab ila syakin mitlik. Ya, pergi engkau kepada orang yang masih ragu-ragu seperti dirimu. Adapun aku berada di atas keyakinan terhadap agama yang aku pegang dan kebenaran yang aku tegak di atasnya. Ini prinsip yang paling. Tapi kalau orang datang ingin berdialog mencari kebenaran, jelaskan. Tapi kalau naam asal ngeyel, maka kita tinggalkan. Qala wa anna maqsudal ijtima'i zuhurul haqqi wa safa'ul qulub wa talabul fa'idah. Dan hendaknya mengingatkan orang-orang yang hadir bahwasanya tujuan dari apa perkumpulan itu adalah apa untuk menunjukkan kebenaran. Kita berkumpul, kita bermajelis ya untuk apa? Menunjukkan kebenaran. Kemudian wasafaul qulub, dan untuk apa? Membersihkan hati-hati agar apa tidak tersisa dzan-dzan, tidak prasangka-prasangka. Dan ini juga penting hal itu. Seseorang kalau memiliki prasangka buruk kepada saudaranya, temui al-Fatih. Temui. Karena sungguh dengan seorang bertemu istimak dengannya, ini akan menghilangkan zon-zon tadi. Ketika dia mampu mengusahakannya dengan baik. Dan safa'ul qulub bainal muslimin, terkhusus lagi bainal ikhwah salafiyin, ikhwani fillah, penting. Karena kalau hati ada padanya ghil, ada padanya kedengkian, ada padanya nyimpan sesuatu yang jelek kepada saudaranya, perkara-perkara buruk yang disimpan, yang disimpan di hati. Nah ini, sepintar apa seseorang menyimpan sesuatu, suatu saat akan apa? Akan meledak. Tapi hendaknya kita bersihkan hati-hati kita itu dari yang demikian. Nah, tujuan ijtima', tujuan kita bermajlis di antaranya ini mencari kebenaran, juga apa? Untuk membersihkan hati-hati kita dari kedengkian terhadap sesama. Kemudian wa talabul faedah, dan untuk mencari faedah, bukan mencari musuh. Wa annahu la yaliku bi ahli al-ilmi ta'atil munafasati wasyahna. Dan bahwasanya tidak pantas bagi ahli ilmi untuk apa? Dia menempuh jalan munafasah, yaitu saling berlomba menang-menangan. Wasyahna, dan saling membenci satu sama lain. Panas-panasan. Ini tidak pantas. Kenapa? Li'annaha sababul adawati wal baghdha, dikarenakan yang demikian itu merupakan sebab permusuhan dan saling membenci. Bal yajib an yakuna al-ijtima'u maqsuduhu khalisan lillahi ta'ala liyuthmira al-fa'idata fid dunya was-sa'adata fil akhirah. Bahkan wajib perkumpulan tersebut maksudnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah, untuk membuahkan faedah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini perlu kita ingat kepada kita. Kita bermajlis, kita bertemu, dan kita berkumpul tujuannya itu. Dan ikhlas, dan untuk apa? Membuahkan faedah. Nah, ini yang juga harus diingat. Untuk bisa membuahkan faedah, jadi kita pulang dari majlis itu ada buah yang kita bawa, ada oleh-oleh. Makanya ketika ditanya bi oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya tadi faedah. Dan apa? Ya, dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf. Misalnya. Nah, ini oleh-oleh yang bagus. Nah, kemudian ditalkin yang di rumah. Nah, ini jika dihafal ini oleh-olehnya. Baik. Kalau seperti ini, alhamdulillah, tamam. Bagus, keluarga akan apa? Hidup dengan apa? Ilmu. Untuk apa? Seorang setelah dari majelis ilmu membuahkan faedah. Di rumah diulang, dipelajari kembali, dihafal. Dia bersama keluarganya, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, mampu kepada hidupkan. Ketika makan bersama, ditanya apa faedah yang didapat, apa ayat yang sudah dihafal. Hidupkan seperti itu, panitia akan hidup rumah dengan ilmu. Cantik, ya. Dicoba, dipraktekkan, Evanifin akan terasa nikmatnya. Apalagi yang sudah memiliki anak-anak yang tamyiz. Kadang-kadang anak-anak yang belum tamyiz saja, Evanifin mendapatkan faedah, diingat-ingat, kemudian ditanya kok bisa, terasa senang sekali hati orang tua. Apalagi kalau yang sudah memayis, mampu, itu akan terasa bahagia di hati. Hidupkan keluarga dengan buah-buah faedah seperti ini. Di dunia akan terasa nikmatnya, dan yakin di akhirat akan membuahkan kebahagiaan jika seorang istiqamah di atas jalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa yatadzakkaru qawlahu ta'ala liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. seandainya dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala liyuhiqqal haqqo, agar dia menunjukkan yang hak itu hak, wa yubtilal batila, dan membatilkan perkara-perkara yang batil. Walau dari hal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim itu membencinya. Fa inna dzalika mufhimun anna iradata ibtalil haqqi aw tahqiqil batili sifatu ijramin falyahdhar minhu. Nah, ingat ayat ini ya ikhwan fillah. Kenapa? Sebab ayat ini mufhimun, ya, memberikan pemahaman bahwasanya menginginkan imtalul haqq, ya, keinginan untuk membatalkan perkara yang hak, yaitu menolak kebenaran, atau sebaliknya tahqiqil batil, ingin ingin menancapkan, ingin mewujudkan suatu kebatilan, menyebarkan kebatilan di tengah manusia, itu merupakan sifatu ijram, sifat kejahatan, sifat orang-orang yang jahat. Falyahdhar minhu, maka berhati-hati dari, tinggalkan tujuan seseorang mencari kebenaran. Kalau tujuannya mencari kebenaran, akhwanillah, dalam setiap tempat seseorang akan mendapatkan faedah. Tapi kalau tujuannya menang-menangan, tujuannya adalah gengsi dan kepentingan pribadi, maka yang akan banyak timbul di mana-mana adalah musuh. Baik. Dan dakwah ini butuh kita mewujudkan apa yang dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jamaah di sini, alhamdulillah, untuk tidak membiasakan dengan mumarah, dengan perdebatan. Tapi yang diinginkan adalah dhuhurul haq dan dan dibuahkannya faedah. Harus kita sering-sering mengecek sudahkah berbuah. Faedah itu kita dapat tidak setiap kita berangkat dari rumah kita kemudian pulang lagi ke rumah, apa faedah yang kita dapat? Minimal ya qanilillah ada faedah berupa bertambahnya iman, faedah bersemangatnya kita untuk melakukan ketaatan, bersemangatnya kita untuk mendidik anak dan istri, sebelum itu semua untuk mendidik diri kita sendiri. Nasallallahu alaihi wa sallam, at-taufiq wa sadaqah, walhamdulillahi rabbil alamin.